إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الله رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan kita masih pada bab ancaman terhadap masawi al-akhlaq, akhlak-akhlak yang buruk. Kita masuk pada hadis yang ke 5 dari bab ini. Ya. Wan Mahmud bin Labid رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد في إسناد حسن. Dari sahabat Mahmud bin Labid, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling ku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Riwayat Ahmad dengan sanad yang bagus. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hari ini disebutkan bahwa salah satu akhlak yang buruk adalah riya. Riya yaitu beramal dengan amalan-amalan yang tujuannya agar dilihat oleh orang lain kemudian dipuji karena amal tersebut. Nah, ini termasuk akhlak yang buruk, walaupun ini terkait dengan akhlak batin, ya. Akhlak itu kan ada yang tampak pada perilaku, perbuatan. Ada pula akhlak yang tidak tampak, yaitu akhlak batin kita. Dan justru terkadang yang tidak tampak ini yang lebih berbahaya, seperti riya. Kita tahu bahwa riya ini seperti yang Nabi katakan dalam hadis ini, merupakan perbuatan syirik kecil, syirkul asghar. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwaf ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling kukhawatirkan terhadap kalian. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa hal ini penyakit yang sangat dikhawatirkan terhadap orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal soleh. Karena apa? Karena bagi mereka, orang-orang soleh, mereka untuk menjauhi perilaku buruk yang tampak mudah, ya, sudah sewajarnya orang yang soleh menjauhi akhlak yang buruk yang tampak oleh orang lain, perbuatan, perilaku anggota badan itu mudah dan mereka biasa menjauhi hal itu. Nah, tinggal yang dikhawatirkan pada mereka riya dan yang sejenisnya, akhlak pada batin mereka ini. Itu yang sangat mengkhawatirkan, karena yang seperti ini mengancam semua orang, baik orang baik maupun orang yang tidak baik. Bagi orang yang baik, tentu ya tinggal ini yang lebih dikhawatirkan. Dan seperti yang disebutkan ulama juga, bahwa seperti riya ini masuknya ke seseorang sangat lembut, masuknya ke niat seseorang dalam ibadah itu sangat lembut. Terkadang tidak terasa, tahu-tahu niat sudah berubah. Nah, ini yang membahayakan. Karena seperti dikatakan oleh Ibn Abbas bahwa syirik kecil ini akhfa min dabibin naml, lebih samar daripada langkahnya semut. Fi zulmatul lail, di malam yang gelap. Fi apa akhfa min dabibin naml ala safatin sauda, di batu yang hitam halus. Sampai diibaratkan seperti itu oleh sebagian sahabat, ya, karena memang lembut sekali masuk ke niat orang-orang. Maka dari itu, di antara cara untuk menghindarinya adalah doa, karena kadang dengan usaha kita tetap tadi meleset, ya. Tiba-tiba sudah muncul, tidak tersadari sudah kita terjatuh padanya. Karenanya Rasulullah SAW mengajarkan suatu doa, Allahumma inni a'udhu bika min an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu yang aku tahu, dan aku beristighfar mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Nah, seperti ini, seperti syirik kecil atau riya ini, ya, seringkali tiba-tiba muncul, kita gak tahu, bahkan mungkin sudah selesai ibadah, kita juga kurang menyadari padahal tadi sudah sempat berniat buruk seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Jadi ini salah satu akhlak yang buruk yang mesti kita jauhi, dan terkadang juga akhlak yang dalam diri kita, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah darinya, mungkin juga terkadang muncul di perilaku, ya, terkadang tampak juga, ya. Yang jelas kita harus berusaha untuk membersihkan diri kita lahir dan batin. Lahiriah kita bersihkan dari akhlak yang buruk, batin kita pun kita bersihkan dari akhlak yang buruk. Kemudian hadis berikutnya yang keenam, ya, biar enggak lupa nanti, nomor 6 dari bab ini, ya. Dari sahabat Abu Hurairah, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Muttafaqun alaihi. Walahuma min hadithi Abdullah ibn Umar وإذا خاصم فجرا. وعن أبي هريرة dari أبو هريرة رضي الله عنه semoga Allah meridainya قَالَ ia berkata قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ bahwa Rasulullah SAW bersabda ayatul munafiki salatun, tanda seorang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau dia diamanahi dia berkhianat. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walahuma min hadis Abdullah bin Umar, dan riwayat Bukhari Muslim juga dari hadis Abdullah bin Umar, wa idza khasama fajara, dan apabila dia bertikai berselisih dia berbuat curang atau berbuat jahat. Nah, ini juga menggambarkan kepada kita beberapa akhlak yang buruk disebutkan dalam hadis ini melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda tentang ayatul munafik, tanda seorang munafik. Yang pertama disebutkan tiga tanda, yaitu dusta, menyelisih janji, dan khianat. Tentu disebutkan di sini sebagai tanda munafik agar apa, kita berhati-hati darinya. Ini suatu hal yang tercela karena sifat mereka, orang-orang munafikin yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahwa kemunafikan itu intinya pada kedustaan, ya. Inti daripada kemunafikan itu ya dusta. Soalnya munafik itu sendiri sikap dusta, ya. Bagaimana itu? Dia tampakkan sebagai orang Islam, tapi sesungguhnya dalam kalbunya tidak beriman, ya, kufur. Nah, ini kan dusta. Lahiriahnya saja seperti itu, padahal batinnya tidak. Nah, maka dari itu kita lihat juga di sini tiga ciri-ciri dan tiga perilaku orang-orang munafik. Semuanya intinya dusta. Pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara berdusta. Berdusta itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, kalau berjanji tidak menepati. Intinya kan dusta juga, ya kan? Sudah mengatakan ini kita akan begini begini begini, janji ternyata enggak ditepati. Dusta juga. Wa idza tumina khana, diamanahi berkhianat. Orang yang diamanahi itu kan juga dipercayai, kamu begini-begini, tolong sampaikan ini atau tolong jaga ini, ternyata berkhianat, ya, itu dusta juga. Orang sudah percaya sama dia ternyata dikelabuhi oleh dia. Nah, khianat, dusta. Nah, semua ini adalah akhlak-akhlak yang buruk, semuanya bermuara pada dusta dengan macam-macam caranya. Ya, ada kalanya dusta yang nyata-nyata ngomong tapi tidak sesuai dengan kenyataan, atau berjanji tapi enggak menepati, atau berkhianat. Dan masing-masing dari tiga yang disebutkan ini sangat buruk, ya. Ucapan yang dusta itu orang jahiliyah saja dulu enggan untuk berdusta. Contohnya siapa? Contohnya Abu Sufyan ketika masih kafir. Sebelum masuk Islam Abu Sufyan, dia datang ke mana daerah Syam sana bersama rombongan biasa berdagang di sana. Ternyata dia dipanggil oleh raja, ya, Heraklius. Kemudian ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ditanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, ada beberapa pertanyaan. Semuanya dijawab dengan jujur. Dia enggak mau berdusta dan ya enggak artinya menganggap itu suatu hal yang tidak baik, sekalipun dia itu ketika itu musuhnya Nabi Muhammad SAW. Dijawab padanya, ya, tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, tentang nasabnya, tentang pengikutnya, semuanya dijawab apa adanya. Ya. Nah ini contoh bahwa dulu orang musyrik saja, bahkan musuh Nabi ketika masih musyrik, enggan untuk berdusta. Menunjukkan memang dusta itu akhlak yang sangat buruk. Dan betapa banyak juga dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi celaan-celaan terhadap sikap berdusta. Dan biasanya kalau orang sudah berdusta, nanti akan terus-terusan. Dusta itu temannya perbuatan-perbuatan yang buruk semua. Orang mencuri, temannya dusta, ya kan? Mencuri, gandengannya dusta. Menipu, sama, berdusta juga. Ya, kejahatan-kejahatan yang macam-macam, ya gandengannya juga dusta, mana mau ngaku dia. Jadi memang itulah dusta. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan, wa iyyakum bil kadzib, jauhi oleh kalian dusta. Fa innal kadzib yahdi ila an-nar, ila apa? Fa innal kadzib yahdi ila al-fujur. Perbuatan dusta, ucapan dusta nanti mengarah ke perbuatan jahat. Fa innal fujur yahdi ila an-nar, dan perbuatan jahat nanti mengarahkan ke neraka. Wala yazalur rajul yakdzib, dan orang akan ada yang terus dusta dan dusta lagi, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai nanti di sisi Allah dicap sebagai pendusta. Ya. Maka dari itu jangan sekali-kali membiasakan. Kalau satu kali kemudian berikutnya lagi, oh, sudah nanti lama-lama jadi kebiasaan itu. Ya, sedikit-sedikit berdusta. Maka dari itu berusaha untuk betul-betul selalu jujur dalam berkata, jujur dalam berucap. Ya. Dengan itu insyaallah kita akan menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang jujur, dan seperti kata Nabi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannah, dan kebaikan mengantar ke surga. Begitu. Ya. Kemudian berikutnya tadi akhlak buruk yang lain, menyelisihi janji. Nah, menyelisihi janji ini sebagai salah satu akhlak orang-orang munafik. Dan sebaliknya, ya, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang selalu memegang janji mereka. Kalau misalnya memang ada suatu hal yang mesti karenanya membatalkan janji, ya, dia beritahu, ya, minta uzur. Ya, sebutkan alasan mungkin secara global atau secara rinci tergantung alasannya. Yang jelas dia beritahu bahwa dia mengurungkan janji tersebut Jangan tiba-tiba membatalkan janji, tidak memenuhinya padahal dia sebelumnya sudah sepakat dalam suatu janji dengan seseorang. Ya. Kemudian yang ketiga, khianat. Nah, khianat ini akhlak yang sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada dusta. Disebutkan oleh sebagian ulama begitu. Kenapa khianat ini lebih buruk daripada dusta? Karena dusta oleh Nabi SAW dibolehkan pada sebagian keadaan. Misalnya perang, ya kan, dengan musuh. Namanya perang itu sudah tipu menipu, ya kan? Al-harbu khud'ah, kata Rasulullah SAW. Perang itu ya tipu menipu. Sehingga ya strategi perang itu ya berdasarkan itu. Ada unsur apa? Dustanya. Misalnya kita kesankan pasukan lari ke sana. Padahal apa? Di sana justru tempat kumpulnya pasukan yang lebih besar, sehingga musuh mengejar ke sana, nah, di situ dihabiskan. Nah, kesannya apa? Kesannya seperti ya itu tadi, menipu, ya kan? Jadi maksudnya di sini bahwa di sebagian keadaan dusta dibolehkan, tapi kalau khianat, kondisi apapun tidak dibolehkan. Tidak ada keringanan untuk berkhianat, itu tidak ada. Dalam kondisi apapun, sekalipun dalam perang, tidak ada khianat, tidak boleh khianat. Nah, jadi karenanya tadi disebutkan sebagian ulama, khianat ini lebih buruk daripada dusta. Dan dalam hadis Nabi SAW disebutkan, la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang sudah tidak punya amanat, tidak punya sifat amanah. Ya, dengan kata lain kan khianat dia. Nabi SAW mengatakan, la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agamanya lagi kalau orang yang sudah tidak punya sifat amanah. Ya. Dan Nabi SAW sampai juga melarang kita membalas sifat khianat orang lain karena tetap buruk, tidak boleh sekalipun membalas. Adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikan amanah pada orang yang engkau diamanahi padanya, atau lakukan amanah yang diamanahkan kepadamu oleh seseorang. Wala takhun man khanaka. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Ya, wala takhun man khanaka. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang khianat kepadamu. Nah, itulah buruknya khianat. Kemudian sifat yang keempat dalam hadis yang lain, dari sifat-sifat orang munafik, idza khasama fajara. Kalau bertikai atau berselisih, fajara. Fajara itu berbuat jahat atau berbuat licik. Jadi misalnya berselisih kemudian pakai cara-cara apa yang tidak jujur dalam perselisihan itu. Mestinya orang berselisih kan kemudian diselesaikan dengan niat baik, dengan jujur, dengan benar, kan begitu. Namanya orang berselisih ya ada saja. Cuma bagaimana sikap yang benar ketika kita berselisih? Ya, sikap jujur. Ya. ada masalah apa? Oh, masalah kasus ini. Apa kejadiannya? Kejadiannya begini, begini, begini. Jujur. Semuanya jujur. Maka insya Allah dengan itu akan mudah diselesaikan. Tapi seorang yang munafik, dia ketika berselisih, dia akan memakai cara-cara yang jahat. Mungkin pemalsuan berita, pemalsuan data, pemalsuan surat, ya, dan lain-lain dalam perselisihan, dalam pertikaian. Mungkin menyuap, mungkin ini dan itu, macam-macam cara. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, ini berarti dia telah memiliki sebuah sifat dari sifat-sifat orang munafik. Ya, dia telah meniru orang-orang munafik dalam berselisih. Nah, jadi semua itu harus kita jauhi, harus kita bersihkan diri kita dari sifat-sifat buruk tersebut. Ya. Berikutnya hadis yang ketujuh, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun, mencela seorang muslim itu suatu kefasikan. Wa qitaluhu, dan memeranginya adalah suatu kekafiran. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fil din rahimakumullah, ini juga menerangkan sebagian dari sifat-sifat buruk. Yang disebutkan di sini adalah dua sifat buruk, yaitu pertama sibab. Sibab itu mencela, mencerca, atau memaki-maki dan sejenisnya. Ya. Hal seperti itu ketika dilakukan terhadap seorang muslim, maka Nabi mengatakan itu suatu kefasikan. Mencela seorang muslim itu suatu kefasikan. Ya. Dan Rasulullah SAW, ya, beliau alaihissalam juga memperingatkan dalam hadis-hadis yang lain tentang sifat buruk ini. Ya. Misalnya dalam puasa, ya, ketika seorang berpuasa, Nabi SAW mengatakan, fa'in sabbaka ahadun, kalau ada orang mencela kamu, mencerca kamu, fa'kul inni imru'un sha'im, katakan kepada dia, saya orang yang sedang berpuasa, saya sedang puasa. Yani dengan kata-kata itu mungkin menyadarkan dia supaya tidak melakukan celaan-celaan tersebut, sekaligus juga mengingatkan dirinya supaya tidak membalas celaan-celaan tersebut. Nah, jadi memang ini hal yang tidak baik, mencela seorang muslim. Kemudian yang kedua, wa qitaluhu kufrun, qital itu artinya memerangi seorang muslim, ya tentunya bisa jadi sampai membunuh seorang muslim. Ini merupakan suatu kekafiran, dan ini juga diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Jelas kalau sampai tingkatan membunuh, itu ancamannya sangat besar sekali. Dalam ayat Al-Quran disebutkan Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa a'adda lahu azaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuknya siksa yang besar. Jadi lima ancaman berat yang disebutkan dalam ayat ini untuk siapa? Orang, untuk orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ancaman ya, masing-masing secara tersendiri sudah berat, apalagi tumpuk lima. Ya. Fajazahu jahannam, ini satu. Balasannya jahannam. Ini satu saja sudah na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah darinya. Ditambah khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ulama mengatakan ya, maksudnya dalam waktu yang lama dia akan di jahannam. Ya, kalau dia seorang muslim juga. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Kalau Allah murka kepadanya bagaimana? Sudah ya, tempatnya di neraka. Masa dimurkai Allah kemudian masuk surga? Mana ada? Enggak ada. Ya kan? Wa la'anah, dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu juga maknanya dijauhkan dari rahmat Allah. Terus kalau jauh dari rahmat Allah mau masuk surga. Surga itu rahmat Allah. Ya, buah daripada rahmat Allah Azza wa Jal kepada kaum mukminin. Dan terakhir, Allah siapkan azab yang besar. Jadi na'udzubillah, ini juga akhlak yang sangat buruk. Dan subhanallah, yang seperti itu oleh sebagian orang tidak diperhatikan. Dan apalagi di akhir zaman, seperti yang Nabi katakan, pembunuhan semakin banyak. Ya, tidak bangkit hari kiamat kecuali akan semakin banyak pembunuhan-pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ya, orang sudah banyak yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal-hal seperti itu dianggap remeh. Bahkan terkadang na'udzubillah ya, dia tidak tahu apa sebabnya dia membunuh. Kenapa? Ya, karena dibayar ya untuk melakukan suatu pembunuhan. Ya, seperti yang Nabi katakan, di antara tanda-tanda kiamat tersebut bahwa la yadri al-qatil fima qatal. Orang yang membunuh enggak tahu kenapa dia membunuh. Wala yadri al-maqtul fima qutil. Yang dibunuh pun dia enggak tahu kenapa saya dibunuh. Iya. Jadi sudah banyak kepentingan, macam-macam kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan ini dan itu, ya, rela mengorbankan nyawa manusia. Nah, ini beberapa akhlak yang buruk yang mesti kita jauhi. Kita selaku seorang muslim harus berusaha untuk kita bersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut, ya, dan berhias dengan yang sebaliknya, yaitu akhlak yang mulia, akhlak karimah. Allahumma a'lam bishawab. Sementara kita cukupkan dulu sama di sini.